Bismillah, qala rahimahullahu ta'ala as-saniyah. Yu'rafu kaunur rawi dhabitan bi anna tabira riwayatihi bi riwayati thiqat al-ma'rufina bid-dhabti wal-itqan. Fa in wajadna riwayatihi muwafiqatan walau min haitsul ma'na li riwayatihim aw muwafiqatan laha fil aghlab wal mukhalafatu nadiratun arafna hina idzin kaunahu dhabitan sabtan wa in wajadnahu katsiral mukhalafa lahum arafna ikhtilala dhabtihi wa lam nahtajja bi haditsihi wallahu alam. Barakallahu fiik. Ini yang ketiga dari hal yang perlu dijelaskan dalam masalah riwayat rawi mana yang diterima dan mana yang ditolak. Tayib, di antara syaratnya kan rawi itu harus mabitnya. Nah, kita ingin tahu mabitnya rawi gimana? Caranya adalah na'tabir. Kita lakukan i'tibar riwayat-riwayat dia. Bagaimana caranya? Semua riwayat dia itu kita hadapkan dengan riwayat para thiqat yang ma'ruf. Yang ma'rufin bil-dabt wal-itqan. Nah, diadakan apa? Compare, dibandingkan. Kalau riwayat orang itu ya benar-benar mencocoki riwayat para rawi-rawi thiqat yang ma'ruf dalam kedhabitan dan kemitkannya sama begitu, walaupun tidak persis lafadznya, yes, semakna begitu, maka itu sudah cukup menunjukkan apa, rawi ini dhabit. Das, bahkan kalaupun tidak semua, tapi sebagian besar riwayat dia apa, mencocoki riwayat-riwayat rawi-rawi yang thiqat, itu pun apa, cukup untuk dikatakan apa, dia dhabit. Ya, ada mukhalafahnya tapi nadir, jarang. Nah, tapi kalau sebaliknya mukhalafahnya itu banyak. Ya, dari situlah kita bisa kenal bahwa rawi ini kemabitannya apa, sangat kurang. Sehingga itu membuat kita tidak bisa berhujjah dengan hadisnya. Karena mukhalafahnya apa, banyak. Jelas. Itu namanya cara i'tibar. Lanjut. Qala rahimahullahu ta'ala as-sadisah. At-ta'dilu maqbulun min ghairi dhikri sababihi 'ala al-madhhab as-sahih al-mashhur. Li'anna asbabahu katsiratun yas'ubu dhikruha. Fa inna dhalika yuhwijul mu'addila ila ay yaqul lam yaf'al kadha wa lam yartakib kadha fa'ala kadha wa kadha fa yu'addidu jami'a ma yafsuqu bi fi'lihi aw bi tarkihi wa dhalika syaqqun jiddan. Yang ketiga, penjelasan yang juga penting adalah sekarang dalam mengenal adalah ta'dilnya seorang rawi itu bisa diterima tanpa harus apa, sebutkan sebabnya. Ya, misalkan ada seorang imam ya, menta'dil seorang rawi, maka imam ini enggak perlu dituntut apa alasan kamu menta'dil dia. Enggak perlu, paham? Sebab apa kamu menta'dil dia? Enggak perlu dituntut begitu. Jelas? Cukup kamu kenal saya, tanya orang-orang, siapa saya? Ya, imam pulan-pulan gitu ya. Orang sudah apa, tahu saya seorang yang thiqah, seorang yang adil. Jelas? Maka saya bersaksi si pulan itu orang adil. Cukup. Ya, enggak perlu apa, saya dituntut menerangkan sebabnya mengapa. Ini alal madhhab sahih masyhur, menurut madhab yang sahih yang masyhur. Kenapa begitu? Karena kata Ibnu Salah rahimahullah, asbab ta'dil itu kathirah, banyak. Kalau mau disebutkan ya yas'ub dzikruha. zulid. Ya, itu membutuhkan si muadil, pentadil itu, untuk mengatakan dia enggak pernah begini, dia tidak pernah melakukan ini, dia kerjakan ini, ya, dia sebutkan apa, sesuatu yang kalau dikerjakan membuat orang fasik, kalau ditinggalkan membuat orang fasik. Itu sulit, kata beliau, syaqqun jiddan, berat sekali kalau itu dituntut. Nah, di hasyiah nomor 4 itu dikatakan wa huwa allazi sawwabahu al-khatibul Baghdadi. Madhab ini dibenarkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Wa ikhtarahu Abu Ishaq Asy-Syirazi. Juga dipilih oleh Abu Ishaq Asy-Syirazi. Wa shahhahahu Az-Zarkasyi, dan disahihkan oleh Az-Zarkasyi. Wa qala huwa al-mansus lis-Syafi'i. Itu juga madhab yang ada nas dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Wa qala Qurtubi wa huwa al-aktsaru min qawli Malik. Dan itu yang paling banyak dari perkataan Imam Malik. Katakan begitu. Tayyib. Nah, kemudian ketika Ibnu Salam mengatakan kalau dia si muadil harus menyebutkan semua asbab, itu berat sekali. Nah, ditambahi oleh pentahkik pada hasyah yang kelima alasan yang lain, wali annal muzakki, dan juga alasan yang lain adalah seorang yang mentazkiyah ingkana basiran, kalau dia memang orang yang mengerti betul siapa yang diberi tazkiyah, kubila jarhuhu wa ta'diluhu, diterima jarahnya dan ta'dilnya. Yang penting apa, si muzakki tadi apa, orang yang basir, kenal betul siapa orang yang dia sedang bicarakannya. Wa illa, kalau dia tidak mengenal, ya fala, jelas. Wa huwa qaulun qadi Abi Bakar, dan itu perkataan al-qadi Abi Bakar. Wa qala Imam al-Haramain in kana al-muzakki aliman bi asbab al-jarh wa ta'dil, kalau orang yang mentazkiyah itu orang yang ngerti, ya paham dia apa sebab-sebab di jarahnya seorang, sebab-sebab di ta'dilnya seseorang, itu bukan orang bodoh, dia orang ngerti. Kalau seperti itu, iktafaina bi itlaqi, kita cukup dengan apa, kemutlakan yang dia katakan. Yang penting kita tahu dia orang yang ahli gitu dalam jarh wa ta'dil. Wa illa fala, kalau dia bukan orang yang ahli dalam jarh wa ta'dil, yang enggak ada artinya, mau menjarah 1000 jarah ya enggak ada artinya, mau menta'dil 1000 ta'dil enggak ada. Kalau dia enggak tahu asbab-asbab yang dibenarkan. Nah, ya kadang kalau dia apa, orang kondisi jahil ya, sesuatu yang bukan sebab jarh dia jadikan sebab, sesuatu yang bukan sebab ta'dil dia jadikan sebab, itu karena dia jahil, enggak ngerti. Maka ucapan orang jahil, ujian dan celaannya itu enggak ada arti, enggak ada artinya. Yang ada artinya itu orang yang alim, paham? Dalam masalah itu. Nah, pujian dia itu punya pengaruh. Dan celaan dia pun apa? Ada pengaruh. Karena dia orang yang ahli, yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Begitu. Wal mukhtar ma qalahul Ghazali. Dan yang terpilih adalah apa yang dikatakan oleh Al-Ghazali. Innahu yunzaru fi madahibil jarihin wal muzakkin. Dalam masalah ini, diterima atau tidaknya, kita lihat si penjara dan si pentazkiyah itu madhabnya apa. Fa in kanat mukhtalifah, kalau beda, tawakufna, kita tawakuf an qaulil jarh, an qabulil jarh, dari menerima jarahnya, hatta yatabayyana wajh, sampai jelas arah jarah. Wamakana mutlaqa aw ghairu muqayyad fala yujrahu bihi, kalau mutlak atau tidak muqayyad maka tidak dijarah dengannya. Wa mimma yanbaghi fil jarih wal mu'addil, yang seharusnya orang yang menjarah dan mentakdir itu ayyakuna aliman bi ikhtilafil madahib. Naam, harus ngerti beda-beda madhab fi dhalik, dalam masalah itu. Intinya alim ya. Naam, kalau dia dalil dalam masalah itu susah. Nih, kadang masalah ini fihi khilaf. Dan khilafnya apa? Khilaf yang sahih. Boleh saja. Dijadikan sebab untuk menjar. Kenapa kamu bilang fulan itu dhaif misalkan? Tidak bisa diambil ilmunya. Ya, karena waktu bangkit dari ruku saya lihat dia sedekap. Itu kan bid'ah itu. Harusnya apa? Irsal. Nah, si Al-Bani kan bilang bid'ah. Itu. Nah, kalau bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidan, dia sedekap. Itu bid'ah menurut madhab si Al-Bani. Apalah aku bid'ah. Enggak pantas diambil ilmunya. Wah, begitu misalkan ya. Padahal itu masalah apa? Khilafiyah yang wasi, yang luas. Dia menjadikan itu sebagai sebab untuk menjar. Jadi dia jahil dalam masalah ini. Ya, enggak tahu madzhab ulama dalam masalah ini, bagaimana ulama saling menghargai dalam masalah seperti ini. Tidak ada Syekh Al-Albani membid'ahkan Ibn Baz rahimahullah. Sebaliknya juga Ibn Baz rahimahullah membid'ahkan Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya kan? Yang ada ihtiram, saling menghormati. Walaupun berbeda dalam madhab seperti itu. Itu enggak jadi sebab jarah. Kalau keduanya dipakai, takal. Ya enggak boleh gitu juga. Ya kamu harus pilih. Masa kalau begitu namanya kamu enggak jelas. Kamu enggak punya ilmu istilahnya. Ikut-ikutan saja. Orang banyak begini, saya beginilah. Orang banyak nyisa, saya isan. Atau kalau lagi pengen semangat begini, begini pengen. Itu namanya beragama sesuai selera. Ya enggak boleh, harus pakai ilmu. Kalau waduh saya enggak paham kalau kaji-kaji gitu, ya sudah ikuti mana imam yang kamu percayai saja, lebih membuat kamu tenang. Itu masih taklid namanya. Ya kalau enggak sanggup. Dan kalau enggak sanggup kamu baca penjelasannya gimana. Nanti lihat mana yang lebih meyakinkan. Oh, saya lebih yakin. Ya, kalau enggak sanggup begitu, ya sudah. Ikuti saja imam mana yang menurut kamu lebih kamu percayai, lebih hebat. Ya. Gitu. Itu namanya muqallid, taklid. Tapi sambil belajar. Paham? Coba nanti kesempatan berikutnya baca lagi. Kaji lagi baca sampai kamu naik levelnya, bukan lagi muqallidnya. Oh iya, saya tahu sekarang ya, ini yang lebih kuat, alasannya begini. Berubah nggak apa-apa, yang penting apa, ada usaha. Karena taklid itu kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, kayak kita dalam kondisi kelaparan nggak ada makanan kecuali bangkai. Boleh enggak dimakan? Boleh, untuk nyambung hidup. Jadi, ya sama kayak gini, mau sholat. Ya benar yang mana ya? Masa nunggu belajar dulu? Enggak sholat? Ya enggak, tetap sholat. Kalau kamu masih belum bisa, ya udah ikuti mana yang kamu yakini. Dari imam itu mana yang bagi kamu itu lebih hebat. Ya udah ikuti, ini namanya taklid. Sambil terus belajar sambil meningkat. Baru tahu oh permasalahannya kayak gitu. Bisa memilih sampai bisa memilih minimalnya sampai bisa memilih dengan hujah-hujah yang ada. Dah, insyaallah cukup itu ya. Nah, yang pertama cara mengenal kebabitan rawi dengan i'tibar ya. Dihadapkan dengan riwayat-riwayat siqat yang ma'ruf dengan pembabitan yang kemudian. Yang kedua, dalam masalah ta'dil itu tidak harus sebutkan apa? Sebab sebabnya. Karena asbab itu kafir. Cukup yang mentakdil itu orang yang alim dalam asbab takdilnya, asbab jar, ya kita terima. Jadi kalau dia tidak mengerti hal itu, ya itu enggak bisa diterima. Paham ini ya? Walhamdulillah. Kalau di sini takdil itu diterima tanpa menyebutkan sebab, berarti kalau jar harus dengan sebab. Enggak harus. Karena asbab jar banyak juga enggak? Banyak. Yang jadi masalah nanti kalau bertabrakan antara jar dengan tak. Nah, di situ nanti ada cara lagi. Misalkan Imam An-Nasa'i mengatakan fulan itu dhaif. Masa kamu enggak bisa diterima itu? Sampai saya tahu dulu apa alasannya. Ya enggak gitu. Kamu kenal Imam An-Nasa'i? Imam dalam masalah ini. Nah, dia orang yang pandai dan pantas bicara dalam masalah ini. Kalau dia bilang dhaif, itu artinya dia tahu sebabnya. Walaupun tidak harus diterangkan. Nah, tapi lain lagi kalau ada Imam Fulan mengatakan Fulan siqah. Gimana ini? Ini jarahnya mujmal, ini takdilnya sama-sama mujmal. Enggak ada sebab yang dia terangkan. Mana yang didahulukan? Itu nanti ada ilmunya lagi setelah. Kalau terjadi perbedaan.